Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد Hadis ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah dalam kitabnya Al Mishkah, sehingga hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ishtadda ghadabullah, semakin bertambah kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di dalam kalimat ini memberikan faedah kepada kita semuanya, isbat sifatul ghadab, menetapkan sifat al-ghadab bagi Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat marah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yaliku bijalalih, dengan kemarahan yang sesuai dengan kemuliaannya dan kebesarannya. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang terjadi di sana, perpecahan dan perselisihan di kalangan manusia di dalam menyikapinya, menjadi kelompok-kelompok yang sangat banyak. Akan tapi di sana yang benar adalah apa yang diyakini oleh salafus saleh, salaful ummah, dari kalangan mereka para sahabat, dan juga dari kalangan mereka generasi yang berikutnya, tabi'in, dan juga generasi yang berikutnya, tabi'ut tabi'in, dan para a'imah yang datang setelahnya, yang mana mereka mengatakan di dalam menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, nusbitu kama asbatahullahu li nafsihi fi kitabih wa asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tamthilin wala tatyif wala ta'dilin wala tahrif isbatan yaliku bijalalih wa azamatih. Kalimat yang pendek yang insyaallah ta'ala kita semuanya bisa dan mampu untuk menghafalnya, dasar dan kaidah di dalam mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan kalimat yang pendek tersebut bisa digunakan untuk membantah berbagai macam al-firaq ad-dallah, kelompok-kelompok yang sesat di dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nusbitu kama asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih, bahwasanya kita ahlu sunnati wal jamaah madhabus salaf menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya di dalam kitabnya, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam sunnah-sunnahnya yang sahihah. Maka dengan kalimat ini kita bisa membantah mereka, orang-orang nufah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya. Kita katakan kepada mereka, nusbit, kami menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya di dalam kitabnya, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Qur'an, dan juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Maka bagaimana kalian bisa menolaknya, padahal itu ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka kami menetapkan dalam masalah al-asma wa sifat, apa saja yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya untuk dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun juga menetapkannya apa yang dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Akan tapi tidak berhenti di sini. Min ghairi tamthilin wala takyif. Karena sekian banyak di sana yang musbitun, orang-orang yang menetapkan sifat Allah, kelompok-kelompok yang menetapkan sifat-sifat Allah, akan tetapi ternyata mereka adalah musyabbihah, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah, akan tapi sifat-sifat Allah tersebut kemudian diserupakan dengan makhluknya. Maka di sana selain kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadisnya yang sahih, perlu di sana tambahan kalimat min ghairi tamthilin wala takyif, tanpa tamthil, tanpa takyif. Tamthil itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sifat Allah Subhanahu wa taala seperti sifat makhluk, marahnya Allah Subhanahu wa taala seperti marahnya makhluk, tangannya Allah Subhanahu wa taala seperti tangannya makhluk, istiwanya Allah Subhanahu wa taala seperti istiwanya makhluk, nuzulnya Allah Subhanahu wa taala seperti nuzulnya makhluk. Yang seperti inilah tamzil. Maka ahlu sunnah menolaknya, menetapkan tanpa adanya tamzil, menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini makna tamzil. Min ghairi takyif, tanpa menggambarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misal Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nuzul, nuzulnya Allah Subhanahu wa taala demikian dan demikian digambarkan. Yang itu tidak turun penjelasannya di dalam Al-Quran dan juga tidak dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kaifiyahnya, bagaimana turunnya Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia. Tapi dia menggambarkan turunnya Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini, seperti ini. Ini takyif, tanpa menyebutkan serupa dengan makhluk, tapi dia menggambarkan tangan Allah Subhanahu Wa Taala demikian dan demikian. Marahnya Allah Subhanahu Wa Taala demikian dan demikian digambarkan. Nah, maka ini juga ditolak. Min ghairi tamsilin wala takyif, ahlus sunnati wal jamaah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya tanpa melakukan tamsil dan juga tanpa melakukan takyif. Nah, ini untuk membantah mereka. Sebagian mereka yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menuduh ahlus sunnati wal jamaah sebagai musyabbihah mujassimah. Nah, menuduh ahlus sunnah wal jamaah sebagai musyabbihah, kalian menetapkan, berarti kalian menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Kalian menetapkan bahwasanya Allah mendengar, Allah melihat. Nah, musyabbihah, menyerupai, menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Nah, mereka nufah. Nah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tetapkan dalam kitabnya dan juga yang Rasul tetapkan dalam hadis-hadisnya yang sahih, mereka menuduh ahlus sunnah yang musbitun sebagai musyabbihah mujassimah. Maka kita katakan, menetapkan sifat Allah itu tidak berarti menyerupakan. Menetapkan sifat Allah itu konsekuensi, bukan tidak mesti di sana kemudian menyerupakan. Kami menetapkan min ghairi tamtsilin wala takyif, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadisnya yang sahih tanpa tamtsil, menyerupakannya dengan makhluk, wala takyif, tanpa menggambarkan bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Nah, wala ta'tilin wala tahrif, dan juga di dalam menetapkannya tanpa di sana ta'til, meniadakan maknanya sehingga tinggal cuma lafaz saja yang tidak ada maknanya. Nah, ada jenis yang seperti ini dari kalangan al-firaqud dhalah, kelompok-kelompok yang sesat di dalam masalah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah, nah, akan tetapi mereka mengosongkan dari maknanya sehingga cuma lafadznya saja. Nah, tinggal lafadznya, maknanya, nah, kita enggak tahu. Nah, lafadznya dikosongkan sama mereka. Ta'til. Nah, mengosongkan makna yang ditunjukkan oleh lafadz tersebut, padahal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala datang dengan lughatul arabiyah yang itu ma'lumun wa kaifiyatu majhulatun, tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala itulah ma'lum, diketahui maknanya, tangan dipahami maknanya, nah, turun dipahami maknanya, istiwa dipahami maknanya, nah, paham maknanya, akan tapi kaifiyatuhu majhulah, bagaimananya itu yang kita tidak tahu. Nah, mereka ta'til, mu'attilah. Nah, menetapkan lafadznya saja, akan tapi mengosongkannya dari maknanya. Maka kita katakan, isbatan min ghairi ta'til, menetapkan sifat-sifat Allah tanpa melakukan ta'til. Wala tahrif, tahrif adalah memalingkan makna apa yang ditunjukkan oleh sifat Allah Subhanahu Wa Taala dari makna yang sebenarnya. Nah, al-istiwa yang dia bermakna al-ulu, nah, maha tinggi dan di atas. Nah, al-ars, di atas arsnya, itu makna al-istiwa. Nah, kemudian dirubah, enggak, maknanya adalah istaula. Al-yad, tangan Allah Subhanahu Wa Taala yang itu dengan bahasa Arab yang jelas diketahui apa makna tangan. Nah, tapi ditahrif oleh mereka. Mereka menetapkan niat, akan tapi maknanya adalah kuwah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ahlu sunnati wal jamaah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dalam kitabnya dan apa yang ditetapkan oleh rasulnya dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa melakukan tamtsil, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan ta'dil, tanpa melakukan tahrif, memalingkannya dari makna yang sebenarnya. Isbatan yaliku bijalali, penetapannya itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sayyidullah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.